Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang berbahagia, masih di bulan Syawal yang penuh fitrah ini, mudah-mudahan kita kembali kepada ajaran fitrah. Ajaran fitrah, fitratullah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap yang lahir terlahir berdasarkan fitrah. Fitrah menurut para penafsir, fitrah menurut para pakar hadis adalah Islam. Karena setelah itu disebutkan fa'abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yunashironihi. Disebutkannya tiga agama mengindikasikan kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, Yahudi, atau menjadi Majusi. Ini mengindikasikan bahwa fitrah terlahir dalam keadaan Islam. Karena kita berhari raya fitrah, berhari raya fitri, maka jangan tinggalkan ajaran Islam yang selama bulan Ramadan telah kita anut. Jangan sampai pesta pora membuat kita lupa diri, minum-minuman yang dilarang oleh agama, na'udzubillah, membuat perbuatan yang terlarang antara laki-laki dan perempuan yang lain jenis. Saya rasa ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang fitrah di hari yang fitrah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 119 dari surat At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Puasa mengharapkan takwa, dan takwa itu yang diharap dalam bulan puasa diminta Allah kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diminta puasa supaya bertakwa. Pada hari raya Idul Fitri, panggilan untuk orang-orang yang beriman tetap, bukan berarti setelah selesai Ramadan selesai jugalah panggilan iman itu, selesai pulalah cerita takwa itu, kembali kepada netur, kembali kepada habitat semula. Apa? Tidak beriman. Saya rasa bukan itu. Iya. Karena sebenarnya habitat kita itu adalah beriman. Di bulan Ramadan lebih beriman, di luar bulan Ramadan juga tetap mempertahankan keimanan. Di bulan Ramadan berusaha meraih gelar takwa, di luar bulan Ramadan kita juga diminta untuk tetap bertakwa. Ustaz Mardana, silakan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal tadi merupakan penjabaran dari makna takwa itu sendiri. Takwa itu bermakna takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang muslim dengan intens melaksanakan ibadah, sadar akan kelemahan dirinya sebagai seorang hamba Allah, maka dia akan tampil menjadi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan memelihara dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Takwa juga berarti memelihara diri. Ketika dia sudah mengenal betul siapa dirinya, maka dia akan berusaha untuk menjaga kehormatannya, akan berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya sebagai seorang mukmin, akan menjaga kehormatan keluarganya, masyarakat muslim dan seluruhnya. Ini akan menjadi salah satu pemacu dirinya untuk menjadi orang-orang yang lebih memperhatikan akan kemaslahatan dan kebaikan bagi dirinya dan juga orang lain. Ya, jadi takwa itu memiliki makna yang sangat mendalam. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi sendiri memberikan makna takwa itu sebagai sebuah tameng, pembatas antara kebaikan dan kejahatan, di mana seorang mukmin dengan sikap takwanya mampu mengatakan tidak untuk kejahatan dan mengatakan oke untuk segala perbuatan-perbuatan baik. Jadi takwa itu akan mendidik diri seseorang mukmin itu menjadi seorang yang tegas di dalam bersikap. Ayo kita pergi salat ke masjid, ayo katanya, ayo kita minum-minuman keras, tidak, begitu. Jadi inilah yang akan dihasilkan dari diri seorang mukmin yang betul-betul mengkokohkan nilai-nilai takwa di dalam dirinya. Nah, janganlah sampai seperti kata Ustaz Jainal tadi, keberadaan kita di bulan Syawal ini menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang malah kebobolan. Kalau di bulan Ramadan mampu memelihara diri, ternyata di bulan Syawal ini malah memuaskan nafsu diri. ketika di bulan Ramadan mampu menjaga dirinya dari berbagai perbuatan yang tidak baik, tapi ternyata di bulan Syawal malah terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan negatif yang tidak pernah dilakukan di bulan Ramadan. Intinya adalah ketika seorang mukmin dalam madrasah takwa dididik menjadi seorang yang bertakwa, maka ini diharapkan akan mampu menjadi pegangan dirinya, menjadi pelindung dirinya untuk tetap tampil sebagaimana apa ada di sebagaimana dirinya di bulan Ramadan, mampu dia tampilkan itu di bulan-bulan lainnya. Jadi tidak ada perubahan sebenarnya ketika seorang mukmin sudah memasuki bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan ternyata dia masih tetap juga bersikap sebagaimana dia di bulan Ramadan. Inilah yang diharapkan bagi seorang mukmin di bulan Syawal ini dan juga bulan-bulan lainnya. Iya, jadi prinsipnya ada sebuah hadis bahwa di bulan Ramadan neraka ditutup pintunya dan setan dibelenggu. Berarti di bulan Syawal kembali dibuka dan akhirnya menjadi prinsip. Kenapa kamu melakukan kesalahan lagi? Setan sudah masuk lagi, Pak Ustadz. Setan disalahkan. Nah, setan disalahkannya. Untuk itu di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, memotivasi kepada kita untuk bersama dengan orang-orang yang baik. Karena ada setan dari jenis jin, ada setan dari jenis manusia. Setan dari jenis jin lebih mudah untuk diusir daripada jenis manusia. Kalaulah sudah kawan yang mengajak, ala sedikit saja katanya ya kan, ala cemen katanya ya kan, sehingga emosi darah mudanya terbangkit sehingga melakukan hal kesalahan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bagaimana madrasah Ramadan tetap terjaga. Temanilah orang-orang yang benar, berkawanlah dengan orang-orang yang baik, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, bertemanlah dengan ustadz-ustadz yang soleh, bersahab kunjungilah kiai-kiai yang muktabar. Jangan pula di bulan Syawal ini datang ke teman kita yang masa zaman siapa? Darwin dulu, ya kan? Nah, saya rasa tidak boleh mengunjungi kebun binatang karena biasanya pada hari ini sangat ramai. Tetapi mengunjungi orang-orang tua kita, menziarahi para guru-guru kita, berteman dengan orang-orang baik, itu adalah memaknai Idul Fitri. Bukan habis itu kita meramaikan mal, habis itu kita mendatangi kebun binatang. Ya, hiburan untuk anak-anak tidak masalah, tetapi jangan lupakan makna utama dari menemani orang-orang baik dan jujur tadi. Iya, menarik sekali kalau kita berpikir lebih mendalam bahwa memaknai agama itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 119 menjadi kajian kita pada hari ini, ketika Allah mengatakan wa kunu ma'as sadiqin, bahwa keimanan seseorang itu harus diiringi dengan sifat sadiqinnya, sifat membenarkan, ya, kebenaran dan membenarkan. Ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang datang kepada Rasul dan menanyakan apakah seorang mukmin itu adalah seorang pengecut. Dijawab oleh Rasulullah, iya. Apakah mukmin itu adalah seorang yang bisa pelit? Kata Rasulullah, iya bisa. Dan ditanyakan lagi, apakah mukmin itu seorang pendusta? Rasulullah SAW mengatakan tidak. Menarik sekali jawaban dari Rasulullah SAW ini kalau kita kaji lebih mendalam. Ketika ditanya apakah mukmin itu ada yang bersikap pengecut, Rasulullah mengatakan iya ada. Sikap pengecut ini adalah merupakan salah satu fitrah yang ada di dalam manusia. Dengan rasa takut itu akan menumbuhkan seseorang untuk tampil menjadi lebih bersiap diri lagi. Bukan berarti sikap rasa takut itu tidak baik. Semua orang akan merasakan takut. Takut gagal. Tapi dengan adanya rasa takut gagal itu membuat dirinya rajin belajar, mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik. Kalau dia mau berbicara di podium, dia akan siapkan segala naskah, ya, apa yang harus dia bicarakan, kesiapan pakaian dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang baik. Begitu juga apakah seorang mukmin itu bisa bersikap pelit? Rasulullah mengatakan iya, karena memang di dalam jiwa manusia itu ada rasa kepemilikan yang besar, ya, dan ini suatu hal yang wajar. Tapi pada saat ditanyakan apakah mukmin itu seorang pendusta, Rasulullah dengan tegas mengatakan bahwa seorang mukmin itu tidak ada sikap pendustaan di dalam dirinya. Karena memang dengan keberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia yakin betul bahwasanya dirinya itu diciptakan oleh Allah dan bahwasanya Allah itu mengatur segala urusan kehidupannya. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah mengatakan pendustaan terhadap apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, kisah lain yang menjadi gambaran bagaimana Rasulullah menerapkan ini pada diri seorang sahabat, ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya memang beriman, cuma permasalahannya saya tidak bisa meninggalkan berzina, berjudi, ya, minum khamar." Kata Rasulullah, "Tidak apa, cuma jujur saja pada diriku kalau kutanya." Kata Rasulullah, "Kalau kutanya apakah masih berjudi, harus jujur, tidak boleh mengatakan hal yang berdusta." Akhirnya ketika sahabat ini tadi mau meminum khamar, minuman keras, dia teringat, "Kalau nanti Rasulullah ditanya kepada aku apakah masih minum dan ku jawab iya, kan aku malu, ya, tidak boleh berdusta. Tidak ada pendustaan dalam diri seorang mukmin." Akhirnya dia tinggalkan. Begitu juga ketika dia ingin melakukan perbuatan negatif lainnya dengan berjudi dan meminum berzina, dia masih berpikir seperti itu. "Kalau nanti ditanya, alangkah malunya diriku mengatakan aku masih melakukan itu karena aku tidak bisa berdusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jadi seorang mukmin tidak layak menjadi seorang pendusta karena itu bukan merupakan sikap dirinya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekali lagi mengupas sekalian penutupan ayat 119 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan-bulan lainnya tetap memanggil kita dengan penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, penuh rasa kasih. "Ya ayyuhallazina amanu," wahai orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah sebagai Tuhannya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, beriman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul teladannya yang sangat menyayangi hamba-hambanya, beriman kepada kitab suci Al-Quran sebagai pedoman yang penuh dengan rasa kasih dan kasih sayang menunjuki jalan-jalan yang benar, beriman kepada nabi-nabi lainnya yang merupakan juga suri tauladan, beriman kepada malaikat yang tetap memantau setiap gerak-gerik langkah dan hidup kita. Takutlah kepada Allah, ittaqullah, tidak saja di bulan Ramadan, di bulan Syawal, di bulan-bulan lainnya, wa kunu ma'asyadikin, untuk menguatkan bingkai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang jujur sebagaimana yang disebutkan Nabi Muhammad kepada dua sahabat yang diterangkan oleh Ustaz Perdana tadi. Bersama orang-orang yang pertama, jadikanlah dirimu jujur. Yang kedua, hiduplah bersama orang-orang yang jujur. Kejujuran bersama dengan orang-orang yang jujur adalah suatu hal yang klop. Jujur artinya perbuatan sama dengan ucapan, perkataan satu dengan perbuatan, satu kata satu perbuatan. Orang yang jujur tidak saja disayangi oleh kawan, bahkan lawan pun menyayangi orang yang jujur. Bukankah Nabi Muhammad memiliki satu gelar yang sangat istimewa? Di saat dia tidak memiliki ibu dan ayah, di saat dia tidak memiliki harta, tetapi dia menjadi orang yang sangat terhormat di kota Mekah sebelum dia diangkat menjadi seorang nabi, yaitu gelar Al-Amin, yang maha jujur. Gelar kejujuran ini nilainya mahal, walaupun bandit banyak, kaum kafir Quraisy, walaupun di antara mereka ada penjahat, tetap saja dalam hal kejujuran tidak ada kata kecuali kembali kepada Nabi Muhammad sebagai tempat menitip barang dan menitip kunci rumah. Ini merupakan suatu nilai yang sangat berharga, bahwa bersama dengan orang yang jujur dan hidup jujur adalah keuntungan, tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat. Seperdana mungkin ada kata penutup? Iya, ayat ini seharusnya menjadi bagian daripada kehidupan kita. Artinya hiasan hidup itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perilaku hidup itu adalah tetap bersikap jujur terhadap orang lain. Saya kira ini akan menjadi satu hal yang penting bagi diri kita untuk kita tanamkan, dan juga bagi para anak cucu kita ke depan. Wabillahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Saya Jenal Arifin dan Ustaz Perdana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, Ustaz Perdana, ya. Iya. Masih boleh nih, ya? Masih. Sampai kapan nih? Sampai habis bulan Syawal. Sampai habis bulan Syawal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.